Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan tentang sifat mar'ah muslimah. Kita telah sampai pada bab yang ke-23. Bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah tidak mengolok-olok saudarinya sesama muslimah, tidak pula merendahkannya. Kemudian dibawakan oleh penulis firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, yaitu firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum, yaitu sekelompok laki-laki, mengolok-olok laki-laki yang lain. Asa ayakunu khairan minhum, boleh jadi laki-laki yang diolok-olok itu lebih baik daripada laki-laki yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in, dan janganlah seorang, dan janganlah wanita, sekelompok wanita mengolok-olok wanita yang lain. Asa ayakunna khairan minhunna, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok ternyata lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Yang dimaksud dengan mencela diri kalian sendiri adalah mencela orang lain. Janganlah kalian mencela orang lain. Mencela orang lain itu disebut dengan mencela diri sendiri karena dua alasan. Yang pertama, karena sesama muslim itu satu badan, ini satu raga. Maka mencela muslim yang lain sebagaimana mencela diri sendiri. Yang kedua, mencela orang lain disebut dengan mencela diri sendiri dikarenakan ketika kita mencela orang lain, maka satu hal yang manusiawi, orang tersebut akan membalas mencela kita. Sehingga mencela orang lain itu berdampak pada mencela diri sendiri. Sebagaimana Nabi sampaikan, mencaci orang tua orang lain, itu Nabi sebut dengan mencaci orang tua sendiri. Kenapa? Karena dampaknya kembali kepada orang tua kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memberikan gelaran-gelaran yang jelek. Bisal ismul fusuqu, sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah iman. Siapa yang tidak bertobat, faulaika humudz zalimun, maka dia adalah orang yang zalim. Baik orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan terjasus mencari-cari kekurangan dan kejelekan orang lain. Wala yartab ba'dukum ba'dha, janganlah satu kalian menggibah yang lain. Apakah salah satu kalian suka memakan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan yang telah jadi bangkai, fakarihtumuhu, tentu kalian membencinya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang menerima tobat lagi maha penyayang. Ya, tentang ayat ini di surat Al-Hujurat, ingin saya bacakan tafsirnya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan apa yang Allah syariatkan, janganlah sekelompok kaum mengejek sekelompok yang lain, karena boleh jadi yang diejek lebih baik di sisi Allah. Wal ibratu bima indallah, dan dalam cara pandang seorang muslim yang jadi tolak ukur adalah apa yang ada di sisi Allah. Dan janganlah sekelompok wanita mengejek wanita yang lain, boleh jadi wanita yang diejek lebih baik di sisi Allah. Wala ta'ibu ikhwatakum, Janganlah kalian cela orang lain, saudara kalian sama muslim, karena orang lain itu seperti diri sendiri. Janganlah kalian mencela orang lain bila kobin dengan memberikan gelaran-gelaran yang tidak disukai. Sebagaimana keadaan sebagian ansar sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan hal-hal tersebut, fahuwa fasiqun, maka dia fasik. Fasik dalam ayatnya adalah fasik asghar. Maka fasik ada dua macam, fasik akbar dan fasik asghar. Fasik asghar di antara contohnya ada di ayat ini. Bi'sa sifatul fisqi ba'dal iman. Sejelek-jelek label adalah label fasik yang melekat pada orang yang beriman. Siapa yang bertobat tidak bertobat dari maksiat-maksiat ini, maka dia adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri karena dia jerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan disebabkan maksiat yang dia lakukan. Dan ayat yang ke-12, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan apa yang Allah syariatkan, jauhilah banyak dari tuduhan. Maka prasangka itu ditafsiri dengan tuduhan yang tidaklah memiliki sandaran. Lima yujibuha, untuk memberikan tuduhan berupa sebab dan indikator. Berupa sebab dan indikator. Maka yang tidak boleh adalah tuduhan tanpa alasan dan indikator. Inna sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Contoh prasangka yang dosa, buruk sangka kepada orang yang secara lahiriah dia adalah orang yang baik. Wala tattaba'u, janganlah kalian mencari-cari aib atau kekurangan atau aurat orang yang beriman yang telah ditutupi. Dan janganlah salah satu kalian menyebut-nyebut saudaranya dengan sesuatu yang tidak dia sukai, yaitu riba. Karena menyebut-nyebut saudara dengan sesuatu yang tidak dia sukai, semisal makan daging orang tersebut dalam keadaan dia telah jadi bangkai. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya telah jadi bangkai? Jawabannya tentu tidak suka. Maka demikianlah bencilah. Maka adalah kalian membenci tindakan riba. Karena riba itu semisal makan bangkai. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya Allah zat yang menerima tobat kepada hambanya yang bertobat dan penyayang kepada hambanya yang bertobat. Ya, kemudian kembali ke buku. Kemudian selanjutnya kutipan perkataan Ibnu Katsir rahimallahu taala, Allah taala melarang sukhriyah mengolok-olok orang lain. Bahwa dan definisi sukhriyah adalah ihtikar, merendahkan dan mengejek. Kama tsabata, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wal murad min dalika, dan yang dimaksud dengan larangan sukhriyah adalah merendahkan dan menganggap remeh orang lain. Wa hadha haram, dan ini satu hal yang haram. Fa inna qad yakunu, kana, boleh jadi yang diremehkan ternyata a'zamu qadran, lebih hebat kedudukannya di sisi Allah, lebih Allah cintai daripada yang mengajak dan yang merendahkan. Oleh karena itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskha qaumun min qaum fanasa, maka Allah memberikan nas, menegaskan untuk melarang laki-laki, dan Allah sambungkan dengan larangan tersebut, larangan pada perempuan. Wala talmizu anfusakum. Anfusakum di sini maknanya annas, orang lain. Walhamas walamas minarijal, dan orang yang suka mencela orang lain dengan berbagai macam bentuknya, itu tercela dan terlaknat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wailun jelaka likuli humazatin lumazah, setiap pengumpat dan pencela. Ya, apa beda humazah sama lumazah? Ya, dua-duanya sama-sama mencela. Maka humazah itu mencela dengan perbuatan. Mencela ini dengan mengejek, dengan perbuatan. Boleh jadi dengan isyarat jari dengan model tertentu. Itu artinya meremehkan, merendahkan, atau dengan menjulurkan lidah atau yang lainnya. Ini namanya humazah. Sedangkan lumazah adalah mencela bil qaul, dengan kata-kata, dengan omongan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hammazim masya'im binamim, orang yang suka mencela, mencela orang lain. Karena disebutkan sendirian, maka dia maknanya dia mencela baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kalau digandeng, lumazah sama humazah, maka humazah itu mencela, merendahkan dengan perbuatan, sedangkan lumazah dengan kata-kata. Masya'im bin Namim berjalan menebarkan namimah. Artinya dia adalah orang yang merendahkan orang lain, mencela orang lain, ta'inan mencela orang lain. Berjalan di tengah-tengah manusia dengan namimah. Wa hiya alam zubil maqal. Ya, dan ini adalah celaan dengan kata-kata. Oleh karena itu Allah berfirman di sini di Al-Hujurat, wala talmisu anfusakum. Ya, janganlah kalian cela diri kalian sendiri, artinya orang lain. Ini sama dengan firman Allah di surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, artinya janganlah kalian membunuh orang lain. Artinya janganlah sebagian kalian membunuh yang lain. Tafsiran dari Ibn Abbas, Mujahid, Sa'd bin Jubair, Qatadah dan Muqatil Ibn Hayyan, wala talmizu anfusakum, artinya janganlah sebagian mencela sebagian yang lain. Kemudian wala tanabazu bil alqab, itu nampaknya salah cetak. Wa qawluhu wala tanabazu bil alqab ay la tada'u bil alqab, janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran. Wahia, dan itu gelaran yang orangnya tidaklah suka sama aham mendengarkannya, mendengarnya. Bisalismul fusuku ba'dal iman, aibisa sifatu, sejelek-jelek sifat dan label adalah label kefasikan. Bahwa at-tanabus bil alqab, itulah saling memberikan gelaran-gelaran jelek. Sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah yatana'atuna, yang saling memberikan na'at, memberikan sifat, memberikan label. Ba'dama takhaltum fil Islam, maka setelah kalian masuk Islam dan kalian sudah bisa berpikir dengan baik, maka katalah bahasanya saling memberikan gelaran-gelaran yang jelek itu adalah satu hal yang terlarang. Wa man lam yatub, siapa yang tidak bertobat dari hal ini, faulaika humudz zalimun, maka dia adalah orang yang zalim. Itu tafsir Ibnu Katsir untuk dua ayat di surat Al-Hujurat. Ya, kemudian ada tentang larangan riba yang kemarin juga telah kita baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu linabi sallallahu alaihi wasallam, Aku berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka minas Sofiyah, cukup bagimu untuk tentang Sofiyah, demikian dan demikian. Jalur yang lain selain jalurnya Musaddad, di sana ada keterangan takni yang beliau dimaksudkan oleh Aisyah adalah qasirah, pendek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat seandainya dicampur dengan air laut, niscaya dia akan merusaknya. Aisyah mengatakan, aku juga melakukan hikayah, menghikayahkan seseorang lahu kepada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ghibah dengan perbuatan, dengan niru-niru perbuatan khas orang tertentu di hadapan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku tidak suka, aku bahasanya aku melakukan hikayah, meniru perbuatan dan gaya seseorang, meskipun aku akan mendapatkan imbalan demikian dan demikian. Hadza hadisun sahihun, ini hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Muqbil. Riwayat Abu Dawud, Syekh Muqbil mengatakan, hadza hadisun sahihun ala syarti muslimin. Dan berkenaan dengan masalah masalah ghibah, ingin saya bacakan keterangan atau penjelasan Syekh Abdullah Al-Fauzan di buku beliau tentang Al-Kabair. Ghibah adalah diambil dari kata-kata ghoyaba yang maknanya dalam bahasa Arab tadullu ala tasattur syai' anil uyun, tertutupnya sesuatu dari pandangan mata. Karena ghibah dalam pengertian mencela orang lain, la tuqalu illa fi ghaibati syakhsi, tidaklah dikatakan kecuali ketika orangnya tidak ada. Adapun secara istilah, maka sudah ada definisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Muslim. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau membahas menyebutkan tentang saudaramu bima yakrahu, dengan apa yang tidak dia sukai. Dan sebagian ulama memberikan bahasa yang lain yang lebih bersajak, mendefinisikan ghibah dengan sebutan dzikrul aib bi dhahril ghaib. Dzikrul aib bi dhahril ghaib. Dzikrul aib, ya, menyebutkan aib dan kejelekan bi dhahril ghaib, dalam kondisi orang yang tidak ada. Ya, berdasarkan akar kata ghibah secara bahasa, ini menunjukkan bahasanya ghibah itu khusus manakala orangnya tidak ada di majelis ghibah. Dan inilah pendapat para ahli bahasa tentang definisi ghibah, dan itu definisi aktsarul a'immah, mayoritas para ulama. Jadi ada perselisihan untuk disebut ghibah, apakah orangnya harus tidak ada di tempat, di lokasi ataukah tidak. Pendapat aksar berarti jumhur, orangnya harus tidak ada di lokasi. Ya, yang dimaksud dengan saudara adalah saudara dalam agama, dan kata-kata saudara berarti mencakup orang yang sudah masih hidup ataukah telah meninggal dunia. Nah, apakah termasuk anak kecil, mengghibah anak kecil itu termasuk dalam hal ini? Demikian juga mengghibah orang gila, apakah termasuk dalam hal ini? Maka itu perlu kajian lebih lanjut. Syekh Abdullah Fauzan komentar, mahalu bahtin. Kemudian berkenaan dengan definisi ghibah dari Nabi, dzikruka akhaka bima yakrahu, maka terdapat perselisihan, ma di situ, apa statusnya secara nahwu. Ya, ma-nya itu ma masdariyah, diperselisihkan antara ma masdariyah ataukah ma mausuliyah. Zikruka akhoka bima yakrohu. Bimanya, manya masdariyah ataukah mausuliyah. Kalau manya ma masdariyah, artinya zikruka akhoka bimakruhin. Engkau menyebutkan saudaramu dengan makruhin, satu hal yang jelek. Baik dia menerima satu hal yang jelek tersebut atau dia tidak menerimanya. Lain hanya kalau manya ma mausuliyah, maka bima yakrohu artinya billadhi yakrohuhu. Manya kita ganti dengan alladhi. Ay billadhi yakrohuhu. Sesuatu yang tidak dia, yang dia membenci dan tidak menyukainya. Maka kalau ini tolak ukurnya si dia, tolak ukurnya dianya, dia tidak suka. Kalau yang pertama, maka dia suka ataupun tidak suka, namun itu satu hal yang jelek. Satu hal yang jelek, maka itu riba. Misalnya satu hal yang jelek dia disebut dengan sebutan petro misalnya, apa gareng misalnya. Itu satu hal yang jelek, itu bukan kata-kata yang baik. Itu bukan kata-kata yang baik. Namun orangnya sih enjoy-enjoy saja di gareng, wah ini udah itu orangnya no problem gitu. Tapi itu bukan kata-kata yang baik. Tapi dia no problem. Maka kalau pakai mausuliyah ya enggak apa-apa. Atau enggak masuk dalam definisi karena dia ya enjoy-enjoy saja. Tapi kalau pakai masdariyah bimakruhin, menyebutkan dia dengan sesuatu yang makruhin, satu hal yang tidak, satu hal yang buruk, satu hal yang tidak disukai, satu hal yang tidak baik. Wa baina ma'nayaini farqun, dan dua hal ini itu berbeda. Dikuka akhoka bimakruhin itu beda maknanya dengan dikuka akhoka billadhi yakrahuhu. Antara menyebutkan dia dengan sesuatu yang tidak baik, maka tolak ukurnya, ya berarti urf mengatakan itu tidak baik, maka tidak boleh. Kalau pakai mausulia, dzikruka akhoka billadhi yakrahuhu, dengan sesuatu yang dibenci oleh si dia, bukan yang lain, maka tolak ukurnya adalah dia, bukan urf. Artinya urf mengatakan itu tidak masalah. Non dia sendiri enggak mau. Menurut urf dan budaya itu bukan kata-kata yang negatif. Bukan kata-kata yang negatif. Tidak ada nilai yang jelek. Non dia tidak suka. Maka itu masuk dalam definisi. Sama saja apakah yang alladhi yakrahuhu, yang tidak dia sukai itu tentang agamanya, misalnya maksiatnya disebut maksiatnya, ataupun dunianya. Dunianya itu baik, itu badannya, misalnya pincang, ataukah hartanya, dia disebut kiri, dia tidak suka disebut kiri. Ataukah kemudian istrinya, dia tersinggung, dia tidak suka kalau ada orang yang bicarakan istrinya, istrinya dia itu cerewet. Atau anaknya, anaknya malesan. Atau pakaiannya, dia Dia tidak suka ada orang yang dia ngata-ngatain, pakaiannya ngepir, pakaiannya tidak pernah disetrika, atau kendaraannya motor butut, atau yang lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Ya, tentang status hukum riba, Ibnu Katsir mengatakan di tafsir Ibnu Katsir, al-ribatu muharramatun bil ijma', riba itu haram dengan ijma'. Qurtubi juga mengatakan kalau Ibnu Katsir membahas tentang haramnya. Sedangkan Qurtubi lebih lanjut mengatakan al-ijma' ala annaha minal kabair wa anna yajibu taubatun minha ila Allah Ta'ala. Ada ijma' kalau ghibah itu dosa besar. Ini tentu beda dengan nukilan Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir cuma masalah haramnya. Karena haram itu nanti ada dua macam. Ada haram dosa kecil, ada haram dosa besar. Kalau Qurtubi mengutip adanya ijma' kalau itu dosa besar. Sehingga wajib taubat. Ka'anal Qurtubi, seakan Qurtubi tidaklah menoleh pendapat orang yang mengatakan kalau itu dosa besar, karena sangat jarangnya ulama yang berpendapat demikian. Jadi ada sebenarnya yang mengatakan dosa kecil, namun itu tidak teranggap perkataannya, itu tidak dianggap. Dan sejumlah ulama, Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Haitami, Safarini dan yang lain, menukil ijma' bahasanya riba adalah al-kabair yang tidak bisa terhapus oleh amal saleh berupa salat, puasa dan yang lain. Kemudian berkenaan dengan surat Al-Hujurat, yang diperumpamakan orang yang riba itu dengan memakan daging saudaranya yang jadi bangkai. Maka dikomentari oleh Syekh Abdullah Fauzan, ini adalah termasuk permisalan yang paling bagus. Karena demikian tepatnya. Sisi ketepatan dan bagusnya permisalan ini, karena ghibah itu merobek-robek, mencabik-cabik kehormatan dan nama baik. Ini seperti orang makan daging. Orang yang mau ngambil daging, maka dia harus merobek-robek kulit, mencabik-cabik kulit. Kemudian sisi bagus yang lain dari penggambaran yang Allah berikan di surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala menjadikan daging yang dimakan oleh orang yang riba adalah daging manusia, saudara sendiri. Bukan daging hewan. Tentu daging manusia, apalagi saudara sendiri, itu asyaddu karahatan. Tentu orangnya lebih tidak suka. Kemudian sisi yang ketiga tentang bagusnya gambaran ini, Allah jadikan saudara tersebut saudara yang telah jadi bangkai. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah jadi mayat, tentu dia tidak bisa membela diri. Dan demikianlah juga orang yang digunjing, dia tidak bisa membela diri. La ya'lamu bil ghaibah bihaitsu la ya'lamu bil ghibah bihaitsu yudafi'u an nafsihi. Dia tidak tahu kalau sedang digunjing sehingga dia bisa membela diri. Kemudian yang keempat, Allah tegaskan kalau itu karohah, satu hal yang jelek, sebagai bentuk kalimat hiperbol agar orang menjauhinya. Dan penggambaran dengan memakan daging manusia yang sudah jadi bangkai dan itu saudara sendiri dijadikan alasan oleh Syekh Sa'di untuk menunjukkan kalau ghibah itu dosa besar. Syekh Sa'di mengatakan dalam ayat ini dapat dalil untuk peringatan keras tentang bahaya riba wa annaha minal kabair, dan itu adalah termasuk dosa besar karena Allah menyerupakannya dengan memakan daging orang yang sudah mati, wa dzalika minal kabair, dan makan daging mayit orang yang sudah mati itu dosa besar. Nah, kemudian tentang definisi, kembali ke definisi riba dari Nabi, dzikruka akhoka, maka ulama berdalil dengan kalimat dzikruka akhoka untuk mengatakan anna tahrimal ghibati mukhtasun bil mu'min, bahasanya haramnya riba itu khusus untuk orang yang beriman. Wa annal kafira tajuzu ghibatuhu, sehingga orang kafir secara hukum asalnya itu boleh digunjing. Wa hadha ikhtiyar Sun'ani, ini pendapat yang dipilih oleh Al-Amir As-Sun'ani, penulis Subulus Salam. Ya, maka hukum asalnya menggunjing orang kafir boleh. Saya katakan hukum asalnya, artinya pakai sudut pandang ini bisa jadi tidak boleh karena mafsada. Oh, ternyata nanti gunjingannya sampai sana, sana tidak terima, gruduk dan sebagainya. Ya, maka akan menimbulkan kegaduhan, kerusuhan, maka tidak boleh. Tidak bolehnya bukan karena tidak bolehnya riba, non karena tidak bolehnya menjadi sebab, menjadi penyebab kegaduhan dan kerusuhan. Ya, maka kalau pakai sudut pandang ini, pada dasarnya, hukum dasarnya, ya, jika, tanpa menimbang faktor X dan Y dan yang lainnya, ya, hukum dasarnya boleh mengriba orang kafir. Bisa tidak boleh karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lain. Nah, tadi pendapat As-Sun'ani, berarti ada pendapat yang lain. Wa farqa akharun bainal kafir harbi. Nah, namun ada yang menilai akhoka di situ itu adalah kharajah mahrajal ghalib. Itu umumnya. Umumnya yang mungkin diribah oleh seorang muslim adalah sesama muslim. Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan dia mengribah kafir dhimmi yang ada, yang jadi tetangganya. Maka sebagian ulama membedakan antara kafir harbi fatajuzu ribatuhu, ini boleh diribah, wa baina dhimmi fawakal muslim. Sedangkan kafir dhimmi itu tidak boleh digibah karena dia seperti muslim atau sebagaimana orang Islam. Alasannya karena syariat itu melindungi kehormatan, harta dan darah kafir dhimmi. Sehingga ini kata-kata akhahu pakai sudut pandang yang kedua adalah kharaja makhrajal ghalib. Ini, kalau kharaja makhrajal ghalib, maka sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib itu tidak memiliki mafhum mukhalafah. Tidak bisa dipahami kalau orang kafir, yaitu kafir dhimmi, itu boleh digunjing, boleh diriba. Pendapat yang kedua ini yang mengatakan kafir dhimmi itu tidak boleh diriba adalah pendapat Al-Ghazali, Az-Zarkasi, demikian juga Ibnu Hajar Al-Haitami. Maka ulama berselisih pendapat ya, tentang bolehkah mengribah kafir dhimmi. Ya, akar permasalahannya akhoka dalam definisi ribah dari Nabi itu gharajah marajal khalib, berarti tidak punya mafhum mukhalafah, ataukah dia ya, sifat yang memiliki kriteria yang memiliki mafhum mukhalafah, sehingga bisa dipahami kebalikannya. Nah, ulama yang mengatakan kafir dhimmi tetap tidak boleh, dikunjing, mereka kemudian memberikan alasan kenapa Nabi memilih diksi saudaramu. Disebutkan kata-kata saudara dalam ayat demikian hadis untuk menyentuh hati dan untuk mengingatkan sebab yang mendorong untuk meninggalkan riba, yaitu persaudaraan dan keimanan. Adapun orang yang fasik, yang terang-terangan melakukan dosa atau mengganggu kaum muslimin dengan tulisannya ataupun dengan kata-katanya, pemikirannya, dan sahibul bid'ah, penggemar bid'ah yang terang-terangan menampakkan kebid'ahannya, maka diperbolehkan menyebutkan bima fihi, apa yang ada padanya, dan ini tidak dinilai riba, dengan catatan idza akhlasa akhlasa hadzal mutakallimu fihi lillah, manakala niatnya adalah niat yang ikhlas karena Allah. Qasidan at-tahdir, dan niatnya adalah memang bermaksud untuk mengingatkan bahaya, bukan kemudian bernikmat-nikmat dengan kehormatan orang lain. Nah, kemudian hadis selanjutnya, kembali ke buku. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wa la tanajashu, janganlah kalian melakukan jual beli najis, yaitu pura-pura menawar padahal tidak niat beli. Jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, janganlah melakukan transaksi jual beli, transaksi menjual yang menyebabkan batalnya jual beli saudaranya. Janganlah melakukan transaksi menjual yang menyebabkan batalnya penjualan saudaranya. Jangan pula melakukan transaksi membeli yang menyebabkan batalnya pembelian saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kalau saya menutamin untuk wa kunu ibadallahi ikhwana di sini boleh di-i'rab dengan dua i'rab. Boleh di-i'rab dengan wa kunu ya ibadallahi ikhwana, sehingga ikhwana adalah khobar kana. Dan boleh juga di-i'rab ikhwana sebagai hal. Wa kunu, jadilah kalian ibadallah, menjadi hamba-hamba Allah. Halnya ikhwana, bersaudara. Maka ikhwana boleh di-i'rab sebagai khobar kana, boleh juga di-i'rab dengan hal. Itu pendapat Syekh Ibn Utsaimin, penjelasan Syekh Ibn Utsaimin di Fathah Fathudil Jalali wal Ikram. Kalau yang disebutkan oleh Sunani di Subul Salam, boleh cuma menyebutkan satu pilihan saja, yaitu ikhwana adalah khobarnya kana, dengan membuang harfun nida. Wa kunu ya ibadallahi ikhwana. Wa yusiru, muslim itu adalah saudara muslim yang lain, dan yang namanya saudara tidak mendzaliminya, tidak membiarkannya dizalimi, tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Nabi berisyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Dan Nabi katakan, cukuplah seorang itu jelek dan jahat manakala merendahkan saudaranya sama muslim. Setiap muslim itu haram diganggu darahnya, hartanya, wa irduhu, kehormatan dan nama baiknya. Akhrajahu muslimun, diriwayatkan oleh Muslim. Di antara catatan penting untuk hadis ini termasuk walayabi ba'dukum ala ba'i ba'din, itu adalah semua transaksi, semua transaksi yang sejenis, yaitu transaksi mu'awadah, transaksi keuntungan. Janganlah menyewa yang menyebabkan batalnya persewaan orang lain. Demikian juga janganlah, termasuk dalam hadis ini, janganlah merebut karyawan orang lain. Ngiming-ngimingi karyawan yang telah, seorang yang telah kerja jadi karyawan di satu perusahaan atau satu tempat kerja, diiming-imingi karena dia ahli, diiming-imingi dengan gaji besar, kamu ikut saya saja. Maka itu termasuk dalam hadis ini tentang masalah merebut karyawan orang lain. Ada penjelasan di webnya Syekh Soleh Munajjid, Islamco, atau bacanya gimana, Islamco? Ada pembahasan itu tentang dengan judul hal yajuzu ayarid alal muwadhdhafin tarqa amalu liya'mala ma'ahu biratib akbar. Bolehkah menawarkan kepada seorang pekerja agar meninggalkan pekerjaan lamanya untuk kerja bersamanya dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi? Maka jawaban yang diberikan, beliau bawakan hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Janganlah seorang itu melakukan transaksi jual beli yang menyebabkan batalnya jual beli saudaranya. Hadis ini dalil, kata beliau, ya, haramnya seorang muslim melakukan jual beli yang menyebabkan batalnya jual beli saudaranya. Dan termasuk dalam jual beli adalah ijarah. Ijarah bisa artinya sewa dan bisa artinya mempekerjakan. Karena yang namanya sewa ataupun mempekerjakan adalah jual beli jasa. Ditambah itu tidak boleh karena adanya illah, kenapa hal ini diharamkan. Kenapa jual beli yang menyebabkan batalnya jual beli orang lain hukumnya haram. Illahnya adalah husulul adawah wal bagdha. Jadi terwujudnya permusuhan dan kebencian. Maka tidak boleh seorang itu yu'ajir ala ijarati akhihi. Mempekerjakan orang sehingga menyebabkan batalnya atau kemudian hilangnya batalnya transaksi ijarah orang tersebut dengan orang sebelumnya. Misalnya mendatangi seorang pekerja yang dibayar 100 rial per bulan, kemudian diiming-imingi kamu kerja tempatku gajinya 150 rial misalnya. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk melakukan transaksi jual beli yang menyebabkan batalnya transaksi jual beli saudaranya. Demikian juga ijarah yang menyebabkan batalnya ijarah saudaranya, termasuk ijarah dalam mempekerjakan. Karena tindakan ini qad yada'u ilan nadami, karena ini bisa menyebabkan penyesalan. Menyebabkan penyesalan. Perlu diketahui, sebagian ulama mempersyaratkan larangan jual beli yang menyebabkan batalnya jual beli saudaranya, mensyaratkannya manakala itu masih dalam khiyar syarat. Masih dalam khiyar syarat. Menjual yang menyebabkan batalnya penjualan orang lain, kita mendatangi pembeli. Kita mendatangi pembeli, kita katakan, batalkan jual belimu. Batalkan pembelianmu. Saya punya barang dengan harga dan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga yang sama dengan kualitas yang lebih bagus. Maka kita kompori si pembeli untuk membatalkan. Dan hal semacam ini bisa kemudian betul-betul real terjadi pembatalan kalau dalam fikih Islam, manakala pembeli ini dengan penjual pertama terikat khiyar syarat. Dia beli barang dan ada khiyar syaratnya 3 hari. Nah, di masa 3 hari itu saya datangi dia. Wah, itu kemahalan itu. Harusnya harganya sekian. Saya punya barang. Nih, kalau segitu, nih, kalau segitu kemahalan. Nih, ini saya punya barang sama, harganya lebih murah. Nih, pabriknya sama dengan mereknya sama. Nih, di tempat kita ini biasa di dunia herbal ini. Nah, ini mereknya. Mereknya sama, itu kemahalan kalau segitu. Ngambil saja di tempat saya. Dan orang yang kita datang ini punya khiyar syarat 3 hari. Maka mungkin bagi dia untuk kemudian membatalkan. Sebagai ulama mensyaratkan, menjelaskan bahasanya, walaya bi'ba'tukum ala bai'i ba'din, hanya terjadi dalam kondisi ini. Hanya ada dalam kondisi ini. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Meskipun khiyar syarat tidak ada. Nah, khiyar majelis sudah selesai. Itu tidak boleh ngomentari barang yang dibeli orang lain. Kamu kurang cerdas sih, enggak tanya-tanya dulu apa gimana. Itu kemahalan kalau segitu. Coba kemarin beli tempat saya. Coba kemarin beli di toko saya. Ada yang lebih murah itu. Mereknya sama, pabriknya sama, mereknya sama loh. Nah, akan cuma sekian di tempat aku. Dan ini dia sudah tidak mungkin bisa membatalkan. Itu tetap tidak boleh. Ini tetap tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena menyebabkan penyesalan. Ini bahasa Jawanya gelo. Aduh, ternyata kemahalan aku. Ini, ternyata kemahalan saya belinya. Ini. Ya, maka tidak boleh karena ini menyebabkan minimal kalau dalam transaksi jual beli menyebabkan penyesalan. Demikian juga dalam transaksi karyawan membuatkan juga sama, bisa menimbulkan penyesalan. Di samping itu dampaknya yughir as-sadr, bikin jengkel orang. Wah, ternyata ya, pembeli penjual kemarin itu, nah itu cari untungnya kebangetan, nah, bikin jengkel dengan pembeli atau penjual sebelumnya. Warubah mahamal al-insan, dan boleh jadi mendorong seseorang untuk melakukan trik untuk membatalkan akad bersama perusahaan sebelumnya. Demikian juga menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian dan pertengkaran di antara kaum muslimin. Dan tindakan ini memprovokasi orang untuk resign dari pekerjaan halalnya untuk pindah ke perusahaan yang lain. Ini adalah diantara fihi iktida'un. Ini adalah tindakan melampaui batas zalim kepada syarikah, kepada perusahaan yang dia, si pekerja ini dulu telah kerja di sana. Ya, tentang masalah atau tentang masalah ini kemudian beliau jelaskan lebih detail, ada 4 rincian. Ada 4 penjelasan detail. Yang pertama, transaksi karyawan yang pertama bersama perusahaan sebelumnya itu masih berlangsung. Lantas ditawari, diiming-imingi supaya membatalkan transaksi dengan perusahaan pertama untuk pindah di perusahaan yang kedua. Wahada muharam. Ini hukumnya haram. Yang kedua, akad kerja dengan perusahaan pertama masih ada. Lakin yu'lamu min halil amil. Akan tapi diketahui dari kondisi si pekerja, kalau dia tidak minat dengan pekerjaannya. Dan bahwasanya dia mencari-cari pekerjaan yang lain setelah selesainya kontrak. Atau diketahui bahasanya perusahaan lama tidak akan memperbarui kontrak setelah berakhirnya masa kontrak. Nah, kalau demikian fala haraja. Tidak mengapa, boleh memberikan tawaran kerja kepadanya. untuk bergabung bersamanya, namun mustakbalan. Setelah masa kontrak selesai, setelah selesainya masa kontrak. Kemudian yang ketiga, transaksi kerja telah selesai. Akan tetapi dua belah pihak, yaitu si karyawan dan perusahaan pertama, itu ada kecenderungan untuk tekan kontrak perpanjangan, untuk perpanjangan kontrak. Fala tajuzu al-ijarah ala hadil ijarah aydan. Maka ini tidak boleh. Masih provokasi, tidak boleh. Kemudian yang keempat, ayantahi aqdul ijarah, telah selesai akad karyawan dengan perusahaan pertama. Wala yasul ittifaqun, tidak ada kesepakatan atau kecenderungan dari dua belah pihak untuk memperbarui kontrak. Fala harajaina idzin fil ijarah tsaniyah. Maka adanya tawaran, memberikan penawaran, hukumnya tidak mengapa. Dan istijar al-amil dan ketentuan di atas berkenaan dengan mempekerjakan orang berlaku juga untuk istijarul buyut, untuk sewa-menyewa rumah, mahalat, ruko untuk berdagang, dan yang lain. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.